السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة والأخوات كوم مسلمين dan muslimat، pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada، الحمد لله senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, idola kita, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ahibbati fillah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, melanjutkan kembali pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyah, yang mana kita masih di pelajaran Ad-Darsu Tasi' wal Ishrun, pelajaran ke-29. Dan kita sudah membaca pelajaran 29 ini sampai ke latihan ke-12, tepatnya di halaman 210. Dan tersisa beberapa dua latihan yang belum kita baca. Namun malam ini kita akan mengulang kembali khususnya pelajaran atau latihan ke-10 sampai ke-13, mengingat bahwa latihan ini kami menilai belum begitu maksimal untuk dibaca, dan insyaallah malam ini kita akan ulang kembali dalam rangka untuk lebih menguatkan kembali apa yang telah kita bahas, khususnya terkait dengan al-fi'lul mudha'af. Yang mana al-fi'lul mudha'af, kita tahu bahwa al-fi'lul mudha'af adalah fokus pembahasan daripada pelajaran ke-29 ini. Dan alhamdulillah malam ini kita ditemani beberapa ikhwah di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwah? Khair insyaallah. Alhamdulillah. Siap membantu kita insyaallah malam ini? Insyaallah. Ya, kita akan ulang kembali latihan ke-10. Silakan bagi ikhwah wal akhwat sekalian, pemirsa dan pendengar Raja TV untuk bisa melihat safha 210. Safha 210. Halaman 210 dari kitab yang kedua, jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqina biha. Di sini di latihan 11, 12 dan 13, at-tamrin al-hadi ashar, kemudian al-ashir sebelumnya dan ats-tsani ashar, latihan terkait dengan tasrif al-fi'l al-mudha'af, baik dalam kondisi al-madi, kemudian al-mudhari' maupun al-amr. Dan di sini kita diberikan contoh yang cukup beraneka ragam. Ya, nanti setelah itu kita akan coba mengisnadkan atau mentasrif fi'il mudha'af ini dengan fi'il-fi'il yang lainnya. Dengan fi'il-fi'il lainnya yang tidak disebutkan di latihan ke-10, 11 dan 12 ini. Kita mulai dengan memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai at-tamrin al-ashir, isnadu adda ila ad-dhamair. Kita mulai dengan at-tamrin al-ashir, isnadu adda ila dhamair. Mengisnadkan fi'il adda, ini al-fi'il madhi, ila dhamair, ke kata-kata ganti. Dan kata-kata ganti yang disebutkan di sini ada tiga. Yang pertama al-ghaib, kemudian ada al-mukhatab, dan yang ketiga ada al-mutakallim. Ada kata ganti orang ketiga, kemudian kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang pertama. Baik dalam kondisi mufrad maupun jamak, dan dalam kondisi muzakkar atau muannats. Kita baca dulu sama-sama ikhwan contoh yang disebutkan di sini. Kita minta ikhwan studio untuk sama-sama membaca. Hai ikhwan, istami'u thumma kariru. Dengarkan kemudian ikuti. Sama-sama. Sudah ketemu semua? Halaman berapa ikhwan? Wajidtum? Wajidna. Safa kam? Halaman berapa? Mi'atin wa asyara. Sama-sama kita baca. Hamidun adda. Hamidun adda. Al-awladu addu. Al-awladu addu. Kita ke sebelah kiri. Mana ke bawahnya? Aminatu addat. Aminatu addat. Al-banatu adadna. Al-banatu adadna. Selesai sudah al-ghaib. Kemudian sekarang al-mukhatab. Anta adatta. Anta adatta. Antum adattum. Antum adattum. Anti adadti. Anti adadti. Antunna adadtunna. Antunna adadtunna. Ana adadtu. Ana adadtu. Nahnu adadna. Ada berapa dhamir di sini, ikhwan? Yang pertama ada huwa, hum, hiya, hunna, anta, antum, anti, antunna, ana. Ada berapa semua? Ada 10. Ada 10. Dan ada dhamir yang tidak disebutkan di sini, yaitu dhamir al-muthanna. Huma maupun antuma. Itu sengaja ditinggalkan penulis, karena nanti akan diakhirkan pembahasannya insyaallah. Nah, kita minta ikhwah studio membaca dulu. Silakan saya membaca. Man yaqra? Tafadhal. Baca yang barusan kita baca. Hamidun adda. Nah, mana Hamidun adda? Hamid menghitung. Telah menghitung. Nah, teruskan. Al-auladu addu. Naam. Aminatu addat. Naam. Sekali lagi saya terjemahkan. Al-awladu addu. Naam. Anak-anak itu telah menghitung. Naam. Aminatu addat. Aminah telah menghitung. Naam. Al-banatu adadana. Putri-putri itu telah menghitung. Putri-putri itu telah menghitung. Menghitung. Naam. Anta adadata. Engkau telah menghitung. Naam. Antum adadatum. Kalian telah menghitung. Naam. Anti adadati. Kamu perempuan telah menghitung. Naam. Antunna adadatunna. Kalian perempuan telah menghitung. Naam. Ana adadatu. Saya telah menghitung. Nahnu adadana. Kami telah menghitung. Naam. Masyaallah. Jazakallahu khair ya akhir karim. Jazakallahu khairan. Siap untuk diganti dengan fi'il yang lain? Insyaallah. Baik. Fi'il yang lainnya kita ambil fi'il syadda. Ma mana syadda? Syadda ya syuddu. Narik. Narik. Naam. Atau mengikat bisa juga bermakna mengikat. Nah, teruskan. Hamidun syadda. Naam. Hamid telah menarik. Al-auladu syaddu. Naam, syaddu. Anak laki-laki itu telah menarik. Naam. Aminatu saddat. Aminah telah menarik. Naam. Al-banatu Sadadna. Syadadna. Shin. Syadadna. Naam. Anak perempuan itu telah menarik. Naam. Anta syadadta. Kamu telah menarik. Antum syadadtum. Kalian laki-laki telah menarik. Naam. Anti syadadti. Kamu perempuan telah menarik. Nah. Antunna syadadtunna. Kalian perempuan telah menarik. Nah. Ana syadadtu. Nah. Saya telah menarik. Nahnu syadadna. Nah. Shinnya sekali lagi. Nahnu. Ana syadadtu. Ana syadadtu. Saya telah menarik. Nah. Nahnu syadadna. Nah. Kalian telah menarik. Nahnu. Kami telah menarik. Ya, syukran ya akhir kali. Jazakallahu khair. Abu Abdullah, siap diganti dengan fi'il yang lain? Taib. Kita ambil fi'il. Sabba dengan sad. Sabba. Namanya sabba. Sabba. Menuang. Nah, sabba artinya menuang. Tafadhal, dicoba Abu Abdullah. Hamidun sabba. Naam. Hamid telah menuang. Naam. Al-auladu sabbu. Naam. Anak laki-laki itu telah menuang. Naam. Aminatu sabbat. Naam. Aminah telah menuang. Naam. Al-banatu sababna. Sababna, sahih. Anak perempuan itu telah menuang. Nah, di sini jamak. Anak-anak perempuan itu. Anak-anak perempuan itu telah menuang. Naam. Anta sababta. Naam. Kamu telah menuang. Naam, ahsant. Antum sababtum. Kalian laki-laki telah menuang. Naam. Anti sababti. Kamu perempuan telah menuang. Naam, sahih. Antunna sobabtunna. Kalian perempuan telah menuang. Naam. Ana sobabtu. Saya telah menuang. Nahnu sobabna. Kami telah menuang. Ahsant. Jazakallahu khair ya Abu Abdullah. Masya Allah. Antaz. Satu lagi ya, Akhil Karim. Antum. Yes. Kalimat hajjah. Apa makna hajjah? Telah berhaji. Naam. Hamidun hajjah. Naam. Al-awladu hamidun hajjah. Hamid telah berhaji. Naam. Al-awladu hajju. Anak-anak itu telah berhaji. Naam. Aminatu hajjat. Aminah telah berhaji. Naam. Al-banatu hajajna. Para putri itu telah berhaji. Ahsant. Ahsant ya. Anta hajajta. Engkau telah berhaji. Antum hajajatum. Kalian telah berhaji. Nah, anta dan antum di sini laki-laki atau perempuan? Perempuan. Laki-laki. Laki-laki. Anti hajajati. Naam. Kamu perempuan telah berhaji. Naam. Antunna hajajatunna. Kalian perempuan telah berhaji. Naam. Ana hajajatu. Saya telah berhaji. Nahnu hajajna. Kami telah berhaji. Naam. Ahsant. Ahsant ya akhil kirim. Jazakallahu khair. Kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Tafadhal ya Abdul Ghafari. Khotul Islam Padegar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, masih seputar pembahasan di latihan ke-10 pada halaman 210. Anda yang ingin terhubung melalui layanan lain telepon di 021-823-6543, silakan. Dan kita coba untuk menyapa untuk penelpon pertama di kesempatan ini, silakan. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? dengan Ummu Hana Ustaz. Baik, di Bekasi. Di Bekasi. Nah, ada masalah ya Ummu Hana. Ya. Silakan Ummu Hana untuk dapat mengecilkan volume televisinya. Iya. Baik. Langsung. Udah Ustaz. Ya. Halo. Ya, ya. Nah. Cukup mengikuti yang di gagang telepon saja Ummu Hana. Siap? Siap insyaallah. Baik. Masih di isnad al-fi'lul madhi. Kita ganti dengan fi'il yang lainnya. Silahkan. Radda. Apa Ustaz? Radda. Radda. Nah, ra dal musyaddada. Radda. Nah. Mama naradda ya Ummu Hana? Radda itu Ustaz, menjawab ya Ustaz. Nah, bisa berarti menjawab, bisa berarti menolak, bisa juga berarti membayar. Oh. Nah, teruskan. Menjawab aja Ustaz. Labas. Bismillah. Hamidun radda. Nah. Al auladu radad. Raddu. Nah. Al auladu raddu. Nah, langkah baiknya jika sekalian diterjemahkan nomo. Hamidun radda. Nah. Hamid telah menjawab. Santi. Al auladu raddu. Nah. Anak laki-laki itu telah menjawab. Nah, ini mufrad atau jamak? Jamak ya Ustaz. Jamak. Aminatu radad Aminatu raddat. Nah, raddat. Aminah telah menjawab. Nah. Albanatu radadna. Nah. Anak perempuan itu telah menjawab. Nah. Anti radad anta radadta. Nah, masih di anta dulu. Anak engkau laki-laki telah menjawab. Nah. Antum radadtum. Nah. Kamu telah menjawab. Ah, radat antum. Kalau anta, kamu laki-laki telah menjawab. Antum. Kamu laki-laki ya, Ustaz? Kalian. Kalian dia laki-laki jama- telah menjawab. Naam. Anti, anti radadati. Ya. Kamu perempuan telah menjawab. Naam. Antunna radadatunna. Kalian perempuan telah menjawab. Naam. Ana radadatu, saya telah menjawab. Nahnu radadana, kami telah menjawab. Baik. Satu lagi Ummu, tidak keberatan? Insyaallah Ustaz. Nah. Kali ini tidak usah diterjemahkan, langsung saja. Marra. Marra. Nah, mana marra? Marra artinya? Lewat ya Ustaz. Lewat. Atau oh, nah, marra artinya lewat. Maroro ya Ustaz ininya. Naam, sahih. Maroro. Bismillah. Silakan. Tidak usah diterjemahkan. Hamidun marra. Naam. Al auladu marru. Aminatu Aminatu marat. Marrat. Marrat. Naam. Albanatu mararna. Mararna. Naam, sahih. Mararna. Anti marar. Anta mararta, antum marartum, marartum. Anti, diperjelas ra-nya. Antum marartum. Iya. Anti mararti, antunna marartunna, ana marartu, nahnu mararna. Sahih. Barakallahu fiki ya Mahana. Rafiq barakallahu Ustaz. Syukran laki wa jazakillah khairan. Rafiq jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Bekasi Ummu Hana yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Dan dipersilakan pula untuk penelpon dan pemirsa pendengar maupun pemirsa yang lainnya untuk mencoba latihan di kesempatan malam hari ini. Naam di 0218236543. Kita sapa kembali. Halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ummu Abdillah nah. Di sini dari Solo ya. Ya. Baik. Ahmad bi khair. Insyaallah. Ahlan wa sahlan ya Ummu Abdillah. Assalamualaikum ya Ustaz. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah. Siap Ummu Abdillah? Insyaallah siap Ustaz. Nah. Masih di isnad al-fi'il madhi. Silakan sekarang sabba dengan sin sabba. Apa Ustaz? Mana sabba? Sabba, sabba. Sabba ya subbu. Sabba. Mencela. Menghardik. Hamidun sabba. Naam. Al-awlatu sabbu. Naam, diterjemahkan dulu. Yang pertama ini diterjemahkan. Nanti yang fi'il kedua tidak saya terjemahkan. Sabba itu lupa Ustaz. Mencela. Mencela ya. Iya. Hamid mencela anak laki-laki itu telah Hamid telah mencela anak laki-laki itu telah mencela. Iya, sahih. Dan saja Hamidun sabba, Hamidun telah mencela al-aulatu sabbu. Naam. Anak laki-laki itu telah mencela. Aminatu sabbat. Aminah telah mencela. Al-banatu sabbat. Al-banatu sabbat. Nah. Iya. Putri-putri itu telah mencela. Nah. Anta sahabat peta, antum sahabat petum. Anta sahabat peta, kamu telah mencela. Antum sahabat petum, kalian laki-laki telah mencela. Nah. Anti sahabat peti, kamu perempuan. Ummu Abdillah, tidak usah terburu-buru. Pelan-pelan saja. Ya. Tidak usah terburu-buru. Anti sahabat peti, kamu perempuan telah mencela. Ya. Antuna sahabat betuna. Nah. Kalian perempuan telah mencela. Ana sahabat betu, saya telah mencela. Nahnu sahabat betna. Nah. Kami telah mencela. Ah, santi. Satu lagi Umu ya. Ya Ustaz. Silakan dhanna. Dhanna. Dhanna. Nah. Mana dhanna? Menyangka Ustaz. Nah. Tidak usah diterjemahkan, langsung saja. Hamidun zanna. Nah. Al-aulatu zannu. Aminatu zannak. Nah. Al-banatu zannanna. Nah. Anta zannanta. Nah. Antum zannantum. Anti zannanti. Antunna zannantumna. Ana zannana. Ana zannantu. Nahnu zannanna. Ahsanta. Ahsanti. Barakallahu fiik ya Umu Abdillah. Wa syukran laki wa jazakallahu khair. Ustaz. Amin. Jazakumullah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Umu Abdillah dari Solo yang telah terhubung pula di kesempatan malam hari ini. Dan dipersilakan untuk satu penelpon kembali di dalam pelatihan ke-10 ini. Bagi Anda yang ingin terhubung di 021-823-6543. Silakan, halo. Salam. Baik. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Halo. Salam. Nam, dengan siapa? Dari mana ini? Pak Tamrin. Pak Tamrin, di mana Pak Tamrin? Sumbar. Sumatera Barat. Di ya. Sumatera Barat. Dari Sumbar. Iya. Ya. Silakan Pak Tamrin fokus di gagang telepon atau HP-nya saja dan dikecilkan volume TV atau radio di rumah. Siap Pak Tamrin, ya. Mengikuti latihan. Halo. Siap Pak Tamrin mengikuti latihan. Pak Tamrin. Halo. Ya, suara Pak Tamrin terdengar jelas. Suara saya terdengar jelas. Pak Tamrin, suara saya terdengar jelas. Ah, terputus. Ya, terputus ya. Mohon maaf Pak Tamrin, mungkin dapat menghubungi kembali. Dan juga para pendengar maupun pemirsa yang lainnya, bagi Anda yang telah terhubung di layanan-layanan telepon bersama kami di studio, silakan langsung dapat untuk mengecilkan volume radio atau televisi di rumah. Sudah ada yang terhubung kembali nampaknya. Halo. Silakan. Ya, assalamualaikum. Nah, terputus. Untuk Anda para pendengar maupun pemirsa dapat bertanya melalui pesan singkat pula yang dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Kembali di layanan telepon di 021-823-6543 bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin berlatih di latihan ke-10 ini. Nah, silakan. Halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Ya. Nah, dengan siapa? Halo. Ya, ya, halo. Silakan. Silakan. Sudah masuk, silakan. Siapa dan dari mana? Silakan Ibu. Nah, terputus kembali. Baik, Khotbah Islam masih di line-line telepon dan masih pula kita mengulang di latihan ke-10 ini. Bagi Anda yang ingin terhubung di line-line telepon kami, kita coba sapa kembali. Halo. Iya, telah terhubung. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dari mana? Ummu Afan di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, Ummu Afan. Nah, Ummu Afan. Nah, silakan. Kalimantan Timur di mana Ummu Afan? Di Sangatta, Ustaz. Ah, oh, Sangatta. Baik. Siap Ummu Afan? Insyaallah. Masih Ustaz. Di latihan ke 10. Al-Ashr. Ada dua fiil yang saya akan berikan. Yang pertama diterjemahkan secara lengkap, kemudian yang kedua tidak usah. Nah, Ustaz. Tafadhal, gunakan fiil sadda. Sadda. Nah, lah dengan sin sadda. Sadda. Nah, bukan syadda. Kalau syadda mengikat, ada sekedalik. Ini sin sadda. Sadda ya suddu. Menutup. Sadda menutup. Menutup. Nah, siap, Momo? Insyaallah. Tafadhali, silakan. Hamidun sadda. Nah. Hamid telah menutup. Nah. Al-auladu saddu, anak anak-anak laki-laki itu telah menutup. Naam, sahih. Aminatu saddat. Naam. Aminah telah menutup. Nah, santi. Al-banatu sadadana. Naam. Para anak perempuan itu telah menutup. Naam, sahih. Anta sadata. Naam. Anta sadadata. Sahih. Engkau telah menutup. Naam. Antum sadadatum. Kalian laki-laki telah menutup. Naam. Anti sadadati. Kamu perempuan telah menutup. Naam. Antunna sadadatunna. Kalian perempuan telah menutup. Naam. Ana sadadatu. Saya telah menutup. Nahnu sadadana. Kami telah menutup. Naam. Satu lagi, Umu. Gunakan kalimat sabba. Sabba. La, sa, sabba. Sad, ba, sabba. Sabba. Iya. Namanya sabba, ya subbu. Sabba itu mencela, Ustaz. La, dengan sad. Kalau dengan sin, sabba. Oh, iya, sabba. Sabba. Sabba, menuang. Oh, menuang, anak-anak. Nah. Tepat tadi, tidak usah diterjemahkan. Hamidun sabba. Naam. Al-auladu sabbu. Naam. Aminatu sabbat. Al-banatu sababana. Naam. Anta sababata. Antum sababatum. Anti sababati. Antunna sababatunna. Ana sababatu. Nahnu sababana. Ahsanti. Barakallahu fiik ummu. Wa syukran wa jazakillah khair. Wa jazakallah khairan. Wa barakallahu fiik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Afan yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Baik, Ustaz, kita lanjutkan. Ya, kita lanjut ke latihan ke-11. Baik. Siap, ikhwan studio? Nah. Masih segar insyaallah? Insyaallah. Latihan ke-11 masih di halaman yang sama. Kalau tadi fi'il al-fi'lul madhi, sekarang al-fi'lul mudhari'. Kalau tadi al-fi'lul madhi, sekarang fi'il apa? Al-fi'lul mudhari'. Isnadu ya'uddu ila dhamair. Sama-sama kita baca, kemudian setelah itu antum kita berikan fi'il yang lain. Siap? Sama-sama kita baca, ikhwan. Hamidun ya'uddu. Hamidun ya'uddu. Al-awladu ya'udduna. Al-awladu ya'udduna. Aminatu ta'uddu. Aminatu ta'uddu. Al-banatu ya'dudna. Al-banatu ya'dudna. Anta ta'uddu. Antum ta'udduna. Antum ta'udduna. Anti ta'uddina. Anti ta'uddina. Antum ta'dudna. Antum ta'dudna. Antunna ta'dudna. Antunna ta'dudna. Ana a'uddu. Ana a'uddu. Nahnu na'uddu. Nah, siap dengan fi'il yang lain, ikhwan? Nah, dari siapa? Siapa yang pertama? Sebelah, paling sebelah kiri. Baik, sebelah kiri antum. Abu Abdullah siap? InsyaAllah. Baik. Fi'ilnya adalah radda. Radda. Radda, bagaimana fi'il mudhari'nya? Ya'ud, ya'ruddu. Naam, yaruddu. Tafadhal. Hamidun. Hamidun yaruddu. Naam. Ma mana yaruddu? Menolak, menjawab. Naam. Kita terjemahkan dengan menjawab saja. Labas. Ya. Hamid. Hamid sedang menjawab. Naam, sahih. Al-auladu yarudduna. Ahsant. Dia, anak laki-laki itu sedang menjawab. Nah, bukan dia sekarang, mereka. Mereka laki. Mereka, mereka anak-anak laki-laki. Mereka anak laki-laki itu sedang menjawab. Nah, sedang menjawab. Ahsant. Terus. Aminatu yaruddu. Bagaimana? Aminatu taruddu. Taruddu. Ahsant. Aminah sedang menjawab. Ya. Albanatu ya. Ya. Ya ruddu. Ah. Ya. Tidak, tidak ada ain di situ. Radda ya ruddu yardudna. Albanatu yardudna. Albanatu yardudna. Naam. Mereka perempuan itu sedang menjawab. Iya. Lengkap. Terjemahannya lengkap barusan tadi. Luar biasa. Sahih. Teruskan. Wasil. Anta yaruddu. Ah. Lihat anta sekali lagi. Taruddu. Anta taruddu. Naam, pakai ta. Mana anta? Kamu sedang menjawab. Iya, laki-laki atau perempuan? Kamu laki-laki. Naam, terus. Antum tarudduna. Naam, sahih. Kamu kalian laki-laki sedang menjawab. Iya, ahsant. Anti taruddina. Taruddina, ahsant. Kamu perempuan sedang menjawab. Iya. Antunna tarud. Antuna. Antunna. Antunna tarud. Tardudna. Tardudna, sahih. Ulang sekali lagi, antunna. Antunna tardudna. Iya. Kalian perempuan sedang menjawab. Iya. Ana taruddu. Ah, ana. Ana ana aruddu. Naam. Saya sedang menjawab. Iya. Nahnu naruddu. Kami sedang menjawab. Ahsanta ya akhil karim. Jazakallah khair wa barakallahu fik. Nah, yang tengah dilewatin begitu? Tafadhal, ma fi mushkilah. Tafadhal. Tafadhal ya akhil karim. Nah, hari ini Syekhuna mengalah di hari malam ini. Nah, barakallahu fiik. Teruskan, teruskan akhi. Fi'il yang berikutnya. Hajja. Hajju. Bagaimana fi'il mudhari'nya? Yahujju. Yahujju, tafadhal. Antum sudah pernah haji sebelumnya, akhi? Lama. Lama, insyaAllah. Tidak lama lagi, insyaAllah. Allah mudahkan, insyaAllah. Kul amin, ya ikhwan. Kulu amin. Amin. Tafadhal. Hamidun yahujju. Naam. Hamid sedang berhaji. Naam. Al-awladu yahujjuna. Naam. Anak-anak itu sedang berhaji. Ya. Aminatu tahujju. Aminah sedang berhaji. Ya. Al-banatu yahjujna. Naam. Putri-putri itu sedang berhaji. Naam. Anta tahujju. Kamu sedang berhaji. Naam. Antum tahujjuna. Kalian laki-laki sedang berhaji. Ahsant. Anti tahujjina. Kamu perempuan sedang berhaji. Ahsanta. Antunna tahjujna. Naam. Kalian perempuan telah sedang berhaji. Ahsant. Ana ahujju. Saya sedang berhaji. Nahnu nahujju. Kami sedang berhaji. Naam, Masya Allah. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khair ya akhi karim. Sudah selesai? Apa masih ada yang belum? Apa masih ada yang belum? Siap? Ya akhi karim. Insya Allah, siap. Siap apa? Siap menjawab. Alhamdulillah. Hajja sudah. Sebelumnya apa tadi? Antum Abu Abdullah? Radda. Antum sabba. Sabba. Bagaimana fi'il mudhari'nya? Sabba ya subbu. Ya subbu dengan sad. Ya subbu. Ya subbu. Harus dibedakan antara ya subbu dengan sad dengan sin. Ya subbu. Berbeda makna. Sabba ya subbu dengan sad apa artinya? Menuang. Menuang. Kalau sabba ya subbu dengan sin? Mencela. Mencela. Yang mana antum? Sabba. Dengan sad. Sabba. Ya subbu. Harus dibedakan antara sin dengan sad. Tafadhal ya akhi al-karim. Hamidun yasubbu. Ahsant. Hamid sedang menuang. Naam. Al-auladu yasubbuna. Anak laki-laki itu sedang menuang. Naam. Aminatu tasubbu. Aminah telah menuang, sedang menuang. Naam. Al-banatu yasbubna. Yasbubna, sahih. Anak perempuan itu sedang menuang. Anta tasubbu. Kamu laki-laki sedang menuang. Naam. Antum tasubbuna. Kalian laki-laki sedang menuang. Naam. Anti sabub tasubbu. Tasubdina. Tasubbina. Tasubbina. Naam. Kalian kamu perempuan sedang menuang. Naam. Antunna tasbubna. Tasbubna. Naam. Tasbubna. Kalian perempuan sedang menuang. Naam. Ana asubbu. Saya sedang menuang. Naam. Nahnu nasubbu. Kami sedang menuang. Naam, nahnu nasubbu. Ahsant. Jazakallah khair ya akhir kirim. Barakallahu fiik. Kita buka kesempatan bagi alaikhu wa alaikhu wa alaikhu wa alaikhu. Tafadhal ya akhi. Baik Ustaz. Khawatul Islam Pak Digar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin menjawab di latihan ke-11 ini. Sebagaimana telah dicontohkan dari beberapa ikhwah di studio tadi, Anda yang ingin terhubung di 021-823-6543. Kita sapa. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana? Dengan Ummu Nur Laila. Di mana Ummu? Jakarta. Baik. Ya, silakan Ummu untuk fokus di gagang telepon saja. Adapun volume di televisinya dikecilkan. Naam. Baik, Ustaz. Nah. Siap, Ummu. Siapa tadi? Nur Laila. Ummu Nur Laila, siap? Tadi, ini loh, nggak masuk ke HP gitu suaranya. Oh, maksudnya kamu harus menggunakan televisi? Saya pakai radio. Pakai radio, oh iya. Terdengar suaranya kalau pakai radio apa pakai HP? Biasanya sih gitu Ustaz, masuk kedengeran gitu ya. Sekarang bagaimana? Ini tuh dikecilin radionya malah. Baik, pakai suara radio, tidak apa-apa. Pakai suara radio, tidak apa-apa. Enggak. Sudah dua kali saja enggak masuk nih ke HP. Nah, pakai radio saja, dibesarkan suara radionya, boleh. Kenapa ya, ada gangguan apa ini? Nah, silakan dibesarkan suara radionya. Besarkan suara radionya, Umu. Sudah? Iya. Iya. Sudah. Baik. Umu Nurela tahu sampai di mana sekarang? Di VO Mudoreng, Ustaz. Iya. Tafadhali. Umu, saya pilihkan VL-nya. jarra ya jurru. Silahkan. Ya jurru. Jarra ya jurru. Nah. Jarra. Jarra apa Ustaz ya? Jarra menarik. Menarik. Ya. Ya. Hamidun ya jurru. Nah. Hamid yang menarik. Iya. Teruskan. Al-awladu yajurruna. Anak-anak laki itu sedang menarik. Iya, sahih. Aminatu tajurru. Naam. Aminah sedang menarik. Iya, sahih. Al-banatu yajurruna. Ya jururna, sahih. Ya jururna. Naam. Anak-anak perempuan itu sedang menarik. Ya, teruskan. Wasili. Anta tajurru. Naam. Kamu laki-laki sedang menarik. Ya. Antum tajurru. Naam. Naam, sahih. Tajurruna, sahih. Kalian laki-laki sedang menarik. Naam. Anti tajurrina. Naam, sahih. Tajurrina. Kamu perempuan sedang menarik. Naam. Antunna tajrurna ya Ustaz. Naam, sahih. Tajrurna, sahih. Kalian perempuan sedang menarik. Iya. Dua lagi. Ana ajurru. Naam. Saya sedang menarik. Nahnu najurru. Naam, sahih. Kami sedang menarik. Ah, santi. Siap, satu lagi Umu. Insyaallah Ustaz. Tidak usah diterjemahkan yang kedua ini. Silahkan. Naam. Shadda dengan shin. Shadda. Ya shuddu. Mana shadda ya shuddu? Sama seperti jarra ya jurru, menarik. Apa dengan dal Ustaz? Dengan dal, shin dal. Oh. Shin dan dal. Dengan shadda. Dal ya? Iya, dengan shin bukan dengan sin. Tafadhali. Ya. Dengan shin Ustaz ya. Ya, shin, bukan dengan sin, bukan. Tapi shin. Nah. Hamidun. Hamidun ya syuddu. Nah, teruskan. Al-awladu ya syudduna. Ya syudduna, sahih. minatu tashuddu. Naam. Albanatu yashdudna. Yashdudna, sahih. Anta tashuddu. Naam. Antum tashudduna. Naam. Anti tashuddina. Naam. Antunna tashuddna. Tashuddna, sahih. Ana ashuddu. Naam. Nahnu nashuddu. Nahnu nashuddu, ahsanti. Syukran, syukran Ummu Nur Laila. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Naam. Baik. Terima kasih Ummu Nur Laila yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Dan di belakang beliau tentunya dipersilakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung menjawab latihan-latihan yang ada pada latihan ke-11 ini. Baik, silakan. Halo. Nah, silakan. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Salam. Nah, dengan siapa, dari mana? Halo. Ya, bapak dengan siapa ini, dari mana? Halo. Ya, silakan. Halo. Ya, halo. Nah. Baik, mendengarkan halo. Suara kami. Ya, halo. Halo. Suara kita enggak masuk seperti ke sana. Iya. Mungkin para pendengar maupun pemirsa tetap mendengarkan suara dari televisi atau radionya ya. Iya. Naam. Masih terhubung, Bapak? Berarti Pak Tamrin sepertinya. Mungkin. Pak Tamrin? Atau terputus. Kita akan menyapa para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Silakan. 0218236543. Halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dari Indah di Kerangsi. Siapa? Dengan? Dari Indah di Kerangsi. Indah di Kerangsi. Nah. Siap, Ukhti Indah. Insyaallah Ustaz. Fi'il mudhari, masih di fi'il mudhari. Silakan. Fi'ilnya adalah marra yamurru. Tidak usah diterjemahkan, langsung saja. Tapi sebelumnya mana marra yamurru? Melewati. Melewati. Iya. Silakan langsung, tidak usah diterjemahkan. Hamidun yamurru. Naam. Teruskan. Auladu yamurruna. Iya. Aminatu tamurru. Naam. Albanatu yamrurna. Sahih, yamrurna. Anta tamurru. Naam. Antum tamurruna. Naam. Anti tamurrina. Ya. Antunna tamrurna. Naam. Ana amurru. Nahnu namurru. Sahih. Satu lagi, Ukhti Indah. Silakan. Dhanna ya dhunnu. Namtad. Hamidun ya zunnu. Nah, mana ya zunnu? Mengira, menyangka. Ya, sahih. Teruskan. Auladu ya zunnuna. Naam. Aminatu tazunnu. Naam. Albanatu yaznunna. Yaznunna, sahih. Anta tazunnu. Antum tazunnuna. Naam. Anti tazunnina. Antunna tazunnuna. Ya. Ana azunnu. Naam. Nahnu nazunnu. Ahsanti. Barakallahu fiik. Ukhtina. Syukran wa jazakillah khair. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Siangsi telah terhubung atau Indah yang telah membaca pula di kesempatan ini pada latihan ke-11 bagus. Nah, kita lanjutkan latihan berikutnya. Latihan berikutnya. No. Latihan terakhir. Nah, sepertinya Ilham sudah mulai mengantuk sepertinya. Siap Ilham? Antum yang pertama sekarang Ilham. Latihan ke-13 isnadu fi'lil amri min adda ila dhamair, min udda ila dhamair. Kita mengisnadkan fi'il amr adda ya uddu, bagaimana fi'il amrnya? Udda ila dhamair, ke kata-kata ganti. Di sini hanya 4 saja, tidak banyak. Kita minta Ilham baca dulu, kemudian diganti dengan fi'il yang lain. Nah, tepat di akhir kiri. Bismillah. Udda ya hamidun. Nah, dal jangan terkesan seperti dad. Udda. Udda. Da. Da. Dal. Dal. Ya, udda. Udda. Akan terdengar seperti dad. Nanti kita perbaiki insyaAllah. Udda. Naam, da. Biasa saja. Udda ya hamidun. Naam. Ya hamidu. Oh ya, hamidu. Naam. Uddu ya auladu. Naam. Uddi. Uddi ya amina. Ya aminatu. Naam. Ududna ya banatu. Naam. Siap, kita ganti dengan yang lain? InsyaAllah. Taib. Hajjah. Hajja ya hujju, hujja. Hujja ya hamidu. Naam, pendek, hujja. Hujja ya hamidu. Naam. Hujju ya auladu. Naam. Hujji ya aminatu. Naam. Uhjudna. Uhjudna ya banatu. Sekali lagi, Uhjudna. Uhjujna. Uhjujna ya banatu. Naam, ahsant. Syukran, syukran ya Ilham. Jazakallah khair. Ayatum. Berikutnya, siapa? Tafadhal. Fi'il berikutnya jurra. Jarra ya jurru, jurra. Jurra ya hamidu. Hamidu. Jurra ya hamidu. Naam. Ma mana jurra? Mengejar. Kalau la jarra ya jurru, narik. Kalau jara mendorong. Menarik. Nah, menarik. Kalau jara yajri, berlari. Naam. Fahamta ya akhil karim? Fahimna. Naam. Yang berikutnya. Ujru ya auladu. Naam. La. Ulang sekali lagi dari awal. Jurra ya hamidu. Jurra ya hamidu. Naam. Berikutnya. Jurru ya auladu. Naam. Jurru ya auladu. Naam. Tariklah. Naam. Juri ya aminatu. Naam. Nah, di sini perlu hamzah di sini. Ujurudna ya banatu. Naam. Ulang sekali lagi. Ujururna. Ujururna ya banatu. Ahsant. Syukran ya akhil karim. Jazakallah khair. Antum. Dhanna. Dhanna ya dhunnu. Dhunna. Dhunna ya hamidu. Naam. Dhunnu ya auladu. Naam. Dhunni ya aminatu. Udhnunna ya banatu. Naam. Udhnunna ya banatu. Naam. Syukran ya akhil karim. Jazakallahu khair. Naam. Terakhir kita buka kesempatan bagi akhwat di rumah. Tafadhal. Baik Ustaz. Assalamualaikum dan juga pemirsa di mana pun Anda berada di latihan ke-12 ini untuk membuat di fi'il amr. Bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon 021-823-6543. Baik, kita sapa. Halo. Baik, kita sapa. Halo. silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kurang keras Ustaz. Nah, gunakan televisinya saja atau radionya, Umu? Radio aja besar. Iya, besarkan radionya. Iya, silakan. Radio aja besar. Iya, besarkan radionya. Iya, silakan. Radio aja besar. Iya, besarkan radionya. Iya, silakan. Radio aja besar. Iya, silakan. Sudah, siap, Umu? Siap, Ustaz. Siap. Baik. Silakan radda yaruddu. Apa fi'il amrnya? Rudda ya ruddu rudda silakan rudda ya hamidu naam terus ruddu ya auladu naam sahih ruddi ya aminatu naam urdud Nah ya banatu. Naam. Fi'il kedua, siap Umu? Ya Ustaz. Marra ya murru. Marra ya. Marra ya murru. Apa fi'il amrnya? Murra. Murra, ya. Murra. Ya. Silakan. Murra ya hamidu. Naam. Murru ya auladu. Naam, sahih. Ya auladu. Murri ya aminatu. Naam. Murri ya aminatu. Umrurna ya banatu. Naam, sahih. Barakallahu fiik. Syukran. Nah, tadi Umu siapa tadi? Ya. Umu siapa tadi? Umu Darda dari Jakarta. Oh, Umu Darda. Iya, jazakallahu khair Umu Darda. Barakallahu fiik. Nah, terima kasih Umu Darda dari Jakarta yang telah menjawab di latihan ke-12 ini. Silakan bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa yang lainnya, masih di latihan yang sama untuk membuat fi'il amr di 021-823-6543. Kita sapa kembali. Halo. Nah, di 021-823-6543. Nah, untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya, silakan. Ya, halo. Silakan, halo. Ya. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Dengan siapa, dari mana? Dari Abu Salma, Pondok Kopi. Di Pondok Kopi, Abu Salma. Baik, silakan. Abu Salma, suara saya terdengar? Ya, kecil sekali, Ustaz. Besarkan suara televisi atau radio antum. Besarkan saja, tidak apa-apa. Baik, Ustaz. Ya. Sudah dibesarkan? Sudah, Ustaz. Baik. Sudah, Ustaz. Dua fi'il buat antum, ya akhil karim. Yang pertama... Hajja ya hujju. Apa fi'il amrnya? Hujja. Hujja. Tafadhal. Hujja ya hamidun. Nah. Hujju ya awladun. Ulang sekali lagi, Abu Salma. Hujja ya. Dari awal. Hujja. Hujja ya hamidun. Ya hamidu. Hujja ya hamidu. Naam. Intonasinya bukan intonasi pertanyaan. Ini bukan pertanyaan. Ini perintah. Ala sekedalik ya Umma Salma. Abu Salma. Naam. Diperbaiki intonasinya. Hujja ya hamidu. Hujja ya hamidu. Naam. Labas. Teruskan. Hujju ya auladu. Ya. Khudzi ya Aminatu. Naam. Ujudna ya Banatu. Naam, ahsanta ya Aba Salma. Satu lagi. Jarra ya Jurru. Namanya Jarra ya Jurru. Jurra, Ustaz. Jurra, namanya Jurra. Menarik. Naam, Jurra, tariklah. Naam, tafadhal. Jurra ya Hamidu. Naam. Jurru ya Auladu. Naam, sahih. Uddi ya Aminatu. Bagaimana? Jurri ya Aminatu. Sahih. Jurri ya Aminatu. Sahih. Satu lagi. Wajurna ya Banatu. Bagaimana? Bagaimana? Ulang saya lagi. Kurang tepat. Wajurna ya Banatu. Wajurna. Ujururna. Ujururna ya Banatu. Naam. Naam. Ahsanta ya Aba Salma. Syukran. Syukran laka wa jazakallahu khairan. Syukran. Wa iya Pak Ustaz. Naam. Masya Allah, terima kasih Abu Salma yang telah terhubung pula di kesempatan malam hari ini menjawab latihan ke-12. Baik Ustaz. Naam. Dan kita cukupkan dulu sampai sini. Waktu sudah menunjukkan jam 9:30 lewat. Nah, kita kembalikan ke Abdul Ghaffar. Terputar. Di antara beberapa pesan singkat yang telah masuk yang berkenaan dengan materi atau pelajaran kita di kesempatan malam hari ini, Bapak Rahman di Banjarnegara bertanya, Ustaz, saya belum faham isim setelah ya munada. Bila mana dibaca marfu dan bila mana dibaca mansub. Nah, demikian. Ya, al-munada yang sudah kita pelajari memang ada dua tanda i'rab. Yang pertama yang mabniyun arab dhammah. Seperti misalnya isim tunggal yang kita baca di latihan ke-12 barusan ketika kita mengatakan hujja ya hamidu. Di sini tidak boleh hujja ya hamidun. Dia mabni dengan dhammah. Ya hamidu. Ini yang pertama, ini sudah kita bahas sejak jilid yang pertama. Maka kita ganti Muhammadun misalnya. Kita ganti dengan Muhammadun. Ya Muhammadu. Tidak boleh ya Muhammadun. Contoh lain misalnya hamidun sudah tadi. Ya hamidu. Muhammadun hamidun sudah. Misalnya ya Mahmudun. Sahih ya, ya Mahmudun? La, ya benar. Ya Mahmudu. Kemudian misalnya perempuan. Ya Aisyatu. Ya Fatimatu misalnya. Hindun, bagaimana? Ya Hindu. Nah. Kemudian juga isim yang lainnya misalnya Ammun. Kita panggil ya ya Ammu. Tidak boleh ya Ammun. Fahimtum? Nah, ini kondisi yang pertama. Dia mabniyun dengan dhammah. Kemudian yang kedua, kondisinya mansub. Kapan dia mansub? Yani saat manakala al-munada bentuknya adalah mudhaf dan mudhaf ilaih. Al-idhafah. Contohnya misalnya ya nah, nah Abu misalnya Abdullah misalnya kita pengen panggil Abdullahi. Kita panggil bagaimana? Asalnya kan begitu. Abdullahi. Kita panggil ya Abda. Ya Abdullahi. Tidak boleh ya Abdullahi, tapi ya Abdullahi. Di sini Abdullahi mudhaf dan mudhafun ilaih. Maka mudhafnya dia mansub. Ya Abdullahi misalnya. Contoh lain misalnya Ummu Darda misalnya. Ummu Darda. Kita katakan ya Umma Darda. Ummu Abdullah. Bagaimana Ummu Abdullah? Ya Umma Abdullahi. Kemudian Abu Bakrin. Abu Bakar. Bagaimana? Ya Aba Bakrin. Paham tum? Naam. Talibul ilmi. Talibul ilmi. Bagaimana kita panggil? Ya talibal ilmi. Naam. Faham tum? Naam. Barakallahu fiik. Naam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukran atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, hamba Allah di Pekanbaru, Ustaz, dalam sebuah ayat di surat Al-Ahqaf, Tanzilul Kitabi. Al-Kitabi kenapa harokatnya kasrah di sini, Ustaz? Nah, karena di situ dia sebagai mudhafun ilaih. Tanzilul Kitabi ini sama-sama isim digabung menjadi satu sebagai bentuk al-idhafah. Sehingga tanzil kitabi, al-kitab di situ sebagai mudhafun ilaih. Tanzil sebagai mudhaf. Naam. Nah, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Dua pertanyaan di kesempatan malam hari ini telah terjawab. Dan mungkin itu dari beberapa pertanyaan pesan singkat. Baik. Berkenaan dengan pelajaran bahasa Arab. Silakan Ustaz untuk menutup kajian kita. Baik, alhamdulillah kita sudah membaca kembali latihan ke-10 sampai 13. Dan insyaAllah di pekan berikutnya kita akan menghabiskan latihan-latihan yang tersisa di latihan di pelajaran ke-29 ini. Masih ada dua latihan lagi insyaAllah. Dan nanti sebelum kita masuk ke latihan atau pelajaran baru, pelajaran ke-30, ada murojaah sebentar. Ada murojaah sebentar di halaman 212. Ada murojaah sebentar, review ulang apa yang sudah kita pelajari. Dari semua bentuk fi'il yang sudah kita pelajari, baik yang al-fi'lus salim, kemudian al-mahmuz, al-mudha'af, dan seterusnya, nanti akan kita review setelah akhir pelajaran ke-9. Mohon murajaah, mohon terus murajaah ikhwan. Ini bisa dikatakan penghujung jilid kedua. Nah, karena jilid kedua, pelajaran terakhirnya itu sampai pelajaran ke ad-darsu Al-Hadi wa-Thalathun, pelajaran 31. Ya, tinggal dua pelajaran lagi, tak terasa. Waktu terus berjalan dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan kita sampai di penghujung jilid kedua ini. Mohon terus murajaah ikhwan dan insyaAllah nanti di penghujung jilid kedua ini nanti akan ada ujian. Kita ujian lisan insyaAllah, baik untuk antum yang di studio maupun untuk ikhwan dan akhwat di rumah. Kita akan mengusahakan ujian ini mewakili semua pelajaran yang sudah kita pelajari. Minimal 50% sampai 70%-nya. Harapannya mohon terus murojaah. Insyaallah Allah berikan kemudahan buat kita semua. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita hidayah dan terus istiqamah di atas hidayah dan mematikan kita di atas hidayah. Kita tutup subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.